bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya satu tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yazuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakan. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa. Tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, ma, aku dapat sorban dari ini, ma, aku dapat pensi. Setelah pulang saya, pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Hadi. Tak ada gunanya. Paling-paling ditulis di baleho ya, profesor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. Mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat. Di mana dia dulu sering duduk, bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dunia. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kok di situ bisa menghilangkan dunia. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kok di situ. Kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah kening. Kalau kau ada duit, kirim. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz. Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa dari gue. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Ma, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada. Selagi dia masih ada, senangkanlah. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hatinya. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telpon, disitulah awal azab Allah. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا أمبنكن دوسا كامي يا الله ولآبائنا آيه كامي يا الله ملبوه kulitnya untuk menyekolahkan kami tak dapat kami balas budi baiknya يا الله ولأمهاتنا أمك كامي 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas Tak dapat kami balas kebaikannya sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini. Tak dapat kami balas kebaikannya, ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sihatkan badannya. Qawwi imanaha, kuatkan imannya. Ar-rahmuzuk hal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya, ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini, ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.